Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'da, fa inna ashtaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala sore hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi daw'il kitabi was sunnah. Sebuah kitab tentang pembahasan fikih yang ringkas berdasarkan timbangan tinjauan Al-Kitab was sunnah. Sore hari ini insyaallah taala kita masuk pada al-babul khamis, bab yang kelima, fi haddis syariqah, terkait hukuman had bagi pencurian. Yakni hukuman had pencurian. Wa fihi masail, dan pada bab ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'rifus syariqah, yakni terkait definisi as-syariqah, pencurian. Wa hukmuha, dan hukum pencurian. Wa haddu fa'iliha, dan hukuman had bagi pelakunya. Wal hikmatu min iqamatil haddi fiha, dan hikmah dari ditegakkannya hukuman had pada pencurian. Tayyib barakafikum. Ta'rifus syariqah, adapun definisi as-syariqah, pencurian. As-syariqatu lughatan al-akhdhu khafiyah. As-sariqah, pencurian menurut bahasa adalah mengambil dengan sembunyi-sembunyi. Mengambil dengan sembunyi-sembunyi. Wa syara'an, adapun secara syariat, pencurian adalah akhdhu malil ghair khafiyatan zulman min hirzi mithlihi bisyurutin muayyanah. Secara syariat adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi yang mengandung kezaliman dari tempat penjagaannya, tempat persimpanannya, dengan beberapa syarat tertentu. ala ma sayati bayanuhu insyaallah, yang insyaallah akan datang penjelasannya. Kemudian hukmus sariqah, hukum pencurian. As-sariqah haram, pencurian itu hukumnya haram. Li'annaha i'tida'un ala huquqil akharin, karena pencurian itu merupakan sikap melampaui batas, semena-mena atas hak orang lain. Wa akhdhu amwalihim bil batil, dan pencurian itu diharamkan dikarenakan sebagai bentuk mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Adapun dengan cara yang tidak batil, yang boleh seperti adanya mengambil keuntungan dalam jual beli, itu tidak mengapa. Atau mengambil hak yang menjadi miliknya, maka ini tidak mengapa. Tetapi kalau itu adalah hak orang lain, bukan hak dirinya, kemudian diambil secara diam-diam, apalagi zalim, maka ini adalah pencurian. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, qad dalla ala tahrimiha al-kitab wa sunnatu wal ijma'. Sungguh yang menunjukkan atas keharaman pencurian adalah dalil yang ada dalam Alkitab, Al-Quran, Was-Sunnah, dan As-Sunnah, Al-Hadith yang sahih, Wal-Ijma' dan kesepakatan para sahabat, para ulama dan kaum muslimin. Wahiyya min kabairil dzunub, dan pencurian termasuk dosa-dosa besar. Termasuk dosa besar. Faqad la'anallahu sahibaha, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala melaknat pelakunya. Kama fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana yang ada dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, la'anallahu sariqa yasriqul baydata fatuqata'u yaduhu wa yasriqul habala fatuqata'u yaduhu. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang artinya Allah melaknat orang yang mencuri dengan sebab dia, di antaranya adalah dia mencuri telur sehingga tangannya dipotong, dan dia juga mencuri tali, ya, sehingga tangannya pun dipotong. Wa ghairi dzalika minal ahadits fi tahrimis syariqah wat tanfiri minha. Dan demikian pula ada disebutkan dalam hadis, selain hadis yang tadi disebutkan tentang haramnya pencurian dan tentang tidak disukainya pencurian. Jadi hukum pencurian adalah haram. Barakallahu fikum. Kemudian haddu fa'iliha, hukuman had bagi pelakunya. Wa yajibu ala fa'iliha al-haddu, dan wajib atas pelakunya dia mendapatkan hukuman had. Wa huwa qat'u yadihi, yakni tangannya dipotong. Rajulan kana aw imra'atan, baik itu laki-laki maupun wanita. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Maidah ayat ke-38, wassariqu wassariqah faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Dan laki-laki serta wanita yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya, yakni tangan pencuri laki-laki dan tangan pencuri wanita, sebagai balasan apa yang mereka perbuat dan sebagai hukuman dari Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Barakallahu fikum. Ini hukuman had yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-38, bahwasanya pencuri laki-laki dan pencuri wanita itu dipotong tangannya. Wali hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dan berdasarkan hadis Aisyah, semoga Allah meridhai keduanya, yakni Aisyah dan ayahnya, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u sariqa fi rubu'i dinar fasa'idan. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma, dulu pernah Rasulullah alaihi salatu wasallam memotong ya tangan pencuri, yang mana pencuriannya mencapai 1/4 dinar dan seterusnya, 1/4 dinar ya, kemudian terus ke atas lebih dari itu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wali hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma aidan qalat, dan berdasarkan hadis Aisyah, semoga Allah meridhai keduanya, beliau menyatakan, inna Quraisyan ahammuhum sya'nul mar'atil makhzumiyah allati sarqat. Pernah terjadi yang menyebabkan, ya sungguh pernah terjadi yang menyebabkan orang Quraisy atau suku Quraisy ya merasa berat bagi mereka atas apa yang menimpa seorang wanita dari kalangan makhzumiyah, yakni wanita terpandang yang memiliki nasab yang baik, terpandang di kalangan orang-orang Quraisy. Allati sarokot, yang ternyata dia itu mencuri. Barakofikum. Akhirnya di antara mereka ada yang meminta syafaat, pembelaan melalui orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi menyatakan, wa fihi qauluhu alaihi salatu wasallam, waimullah, celakalah. Ya. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya, sungguh seandainya Fatimah bintu Muhammad, putri beliau, mencuri, sungguh akulah yang akan memotong tangannya. Thumma amara bitilkal mar'atil lati saraqat faqata'at yaduha. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan potong tangan terhadap wanita tersebut yang mencuri, sehingga akhirnya tangannya pun dipotong. Barakofikum. Ini disebutkan dalam hadis. Wa ajma al muslimun ala tahrimil sariqah, dan kaum muslimin, para sahabat, para imam-imam, setelah para sahabat dan juga kaum muslimin sampai sekarang, mereka yang terbimbing bersepakat atas haramnya pencurian. Wa ala wujubi qat'i yadis sariq fil jumlah, dan bersepakat atas pendapat yang menyatakan wajibnya memotong tangan pencuri, ya, secara umum. Barakofikum. Dari suku apapun dia, bangsawan atau rakyat biasa, maka kalau sudah mencapai 1/4 dinar atau bahkan lebih, maka tangannya dipotong. Ya, dipotong yang kiri, mencuri lagi, min khilaf, dipotong kaki kanan, mencuri lagi, dipotong tangan kanan, mencuri lagi, baru dipotong kaki kiri. Masih bisa mencuri, maka barakafikum diasingkan, ya. Bahkan dia mengatakan langsung dibunuh. Wallahu ta'ala bisawab. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun tentang hikmah, ya, al-hikmatu min iqamati haddis syariqah, hikmah ditegakkannya hukuman had bagi perbuatan pencurian. Berkata penulis hafidhahumullah ta'ala, ihtaramal islamul mal wahtaroma haqqal afrodi fimtilakihi. Islam memuliakan harta, menjaga harta, dan menjaga memuliakan hak perseorangan dalam kepemilikannya. Wa harramal i'tida'a ala hadzal haqq, dan Islam mengharamkan perbuatan semena-mena melampaui batas pada hak ini, pada perbuatan ini berupa bisariqah, pencurian, au ikhtilas, penyelundupan atau penggelapan harta, au ghasin, penipuan, au khianah, pengkhianatan, au riswah, atau suap menyuap, au ghairi dzalik, atau selain dari hal itu, min wujuhi akli amwalin nas bil batil, dari banyak jalan berupa memakan harta manusia dengan cara yang batil. Jadi barakofikum, Islam itu, ya, menjaga harta perseorangan sesuai dengan kadarnya dan mengharamkan yang namanya pencurian, penyelundupan harta, penipuan, pengkhianatan, dan suap menyuap. Walamma kana sariqu atwan fasidan fil mujtama, dan tatkala pencuri dia memiliki anggota tubuh yang cacat di masyarakat, ya, barakofikum, dikarenakan sudah mencuri, kemudian barakofikum menjadi cacat tangannya dikarenakan adanya hukuman had. Itlau taroka lasaro syarruhu, seandainya dia dibiarkan ternyata masih beredar kejelekannya. Wa amma khatiruhu wa dararuhu, dan ternyata masih tersebar, ya, bahayanya dia dan madarat dia. Syara'al islamu bitarki hadzal atwil fasid, maka Islam mensyariatkan untuk meninggalkan orang yang memiliki anggota tubuh yang rusak ini dikarenakan dia mencuri dengan cara tidak memberikan belas kasihan kepada dia supaya dia mendapatkan efek jera, uquban atau iqaban li hadhil yad ala zulmiha wa udwaniha, sebagai hukuman untuk tangan yang rusak ini atas kezalimannya dan permusuhannya. Waradaan li ghairihi, dan sebagai teguran bagi yang lainnya. Aniqtiro fi mithli hadhil jarimah, ya, teguran dari perbuatan, ya, perbuatan al-jarimah, ya, perbuatan yang keji, yang jahat. Wasiyanatan li amwalin nas wa huquqihim, dan di dalam rangka untuk menjaga harta manusia dan hak-hak mereka. Maka ketika dia sudah dipotong tangan masih belum jera, masih melakukan perbuatan pencurian, maka dia tidak diurus. Maksudnya tidak diberi belas kasihan. Barakallahu fikum, sebagai balasan dan sebagai teguran yang lain supaya tidak menirunya. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan insyaallah. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, ya, akan barakallahu fikum disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hifdzakumullah, barakafikum.